Apakah pandangan ustaz tentang kewujudan makhluk asing, alien? Sedangkan dalam Quran tak kata pun ada wujud alien. Ha, sebab itulah maknanya kalau kita tak tengok Quran, kalau kita orang awam, kita tengok Quran, kita nampak huruf-huruf Quran aja. Sebab tu ulama, dia orang boleh tafsir Quran. Nah, dalam tafsir Jauhari, ada lebih kurang 38 juzuk. Tafsir itu dah 100 tahun. Ceritakan tafsir tentang gempa bumi, tafsir tentang hayawan, tafsir tentang kimia, tentang fizik. Kita pun tak ada tafsir itu dalam rumah kita. Mana hebatnya ulama-ulama. Dia tampak berlapis-lapis dengan dengan apa ni, ya Allahu Rabbi, karamah daripada Allah. Batu ahli tafsir Quran juga mereka keramat. Nah, Allah beri kelebihan. Satu ayat ya boleh kupas sampai berpuluh-puluh. Imam Fakhrul Razi bismillahirrahmanirrahim saja 157 muka. Boleh tafsir. Itu pun banyak lagi. Nah, 157 muka-muka ni kalau kita mengaji talaki 3 tahun baru tamat. Baru bismillah dah 114 surah lagi. Nah, hebatnya ilmu ulama. Yang sebenarnya banyak lagi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Makhluk asing ni tidak sebut dalam Quran. Tak ada innamal alien, tak pernah jumpa kita. Nah. Ha. Tetapi kita jawab gini saja. Boleh tak benda ni berlaku? Boleh. Mustahil tak? Tidak mustahil. Dah ada sebut tak? Tak ada sebut. Tak payah kita yakin benda tu ada. Tapi kalau Allah nak mengada, mudah bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah ni ilahum fis sama' wa ilahum fil ardi. Dia dah Tuhan bagi penduduk dunia. Dia juga Tuhan bagi penduduk di langit. Jadi di sana ada benda yang kita tak tahu. Allah saja maha mengetahui. Kita letak kemungkinan alien ini makhluk yang Allah mengetahui, kita tidak mengetahui. Dah kemana kita tak nampak, tak tahu gini? Allahu Rabbi, benda yang kita jauh daripada kita. Hak dalam rumah kita, kita tak tahu. Kita tahu tak bini kita ada buat benda di rumah masa ni? Kita tahu tak anak kita ada buat benda masa ni? Tahu tak? Anak baru 2 orang, kita tak reti dah. Dah alien kita nak tahu pun tak? Nampak tak? Dah? Ha. Kita nak pergi surat. Neh, bini kita duduk rumah, neh. Ha. Abang nak pergi sejik ni, ada kuliah mana ni? Neh. Ha, yang tak sah tengok-tengok tadi besinglah apa semua, duduk baca Quran, neh. Bini kata okey abang, insya-Allah. Kita start kata, start baca. Bini kita tengok, oh pergi dah. TV besing. Ayuh pergi dah. Kita nampak tak? Tak nampak. Nak. Kita duduk sebelah ni, bini kita duduk sebelah. Dia alang lain, kita alang lain. Tak usah kata alien yang di langit. Faham tak lagi? Haa. Tanya tak kita tidur. Bini kita tidur dah. Kita jauh lagi. Nak. Baca suat khabar kan. Siang sibuk. Malam awak keluar suat khabar. Nak baca atas katil. Bini kita kerah dah. Oh, bunyi. Macam agak mesinnya. Nah. Kita awak keluar suat khabar baca. Nak. Haa. Kaji tak dia cakap seorang? Ada tak? Ada. Kadang-kadang dia senyum. Dia tidur senyum. Ada. Dia alang lain. Dah kita boleh kaji dah alang dia. Dah sebelah kita dah. Katil tu leh, batal tu leh, selimut tu leh. Dah dakti dah nak kaji. Dah alien, kau jauh lagi. Nah, kita tanya esok baru kita tahu. Dah buat apa yang awak senyum ngak malang? Oh, mi pergi ke damah. Nah. Ha. Jadi benda-benda yang di luar jangkauan kita, serah kepada Allah. Tidak mustahil. Tidak payah kepadamu, ya Allah. Kalau nak adakan makhluk-makhluk seperti ini, cuma yang ditunjukkan dalam televisyen, dalam wayang gambar dan sebagainya, nak manusia boleh reka, manusia boleh tipu, manusia boleh lakonkan semata-mata. Salam seterusnya.